Insyaallah al-as'ilah yang mungkin ada dari ikhwah bisa diajukan besok dalam kelanjutan daurah kita ini biiznillah. Sebelum saya akhiri, ada pesan dari panitia. Ini ada hadiah kepada ikhwah yang dapat menjawab pertanyaan seputar daripada materi yang tadi sudah disampaikan, agar dampak nampak apakah dapat difahami kajian tadi ataukah tidak. Nah, karena banyak sekali kajian-kajian ilmu yang berlalu begitu saja, tidak memberi faedah yang kuat dalam sanubari kita. Jadi ini bertujuan untuk ikhwah sekalian dapat dilihat apakah mampu dan memahami apa yang kita kaji tadi. Maka akan diajukan pertanyaan, 3 pertanyaan, masing-masing 3 orang yang menjawabnya. Sesuai hadiahnya pun ada 3. Nah, barakallahu fikum. Baik, saya ingin bertanya kepada ikhwah terkait materi yang tadi sudah saya sampaikan berkenaan dengan prinsip kun salafian alal jaddah, yaitu yang baru saja tadi riwayat dalam kejadian di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ayuhal ikhwah yang bisa antum ambil faedah dari keputusan sahabat yang mulia ini dengan tetap mempertahankan pasukan Usamah bin Zaid yang sudah dikirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat beliau? Baik, ahad yujib. Tafadhal. Al-faedah. Ayo. Tafadhal. Yang pertama, nyali orang-orang yang ingin ke kota Madinah dengan dikirimnya, dengan berhasilnya pasukan perang yang dikirim oleh sahabat Bakar. Yang kedua, jasinya Abu Bakar dalam mengambil keputusan, karena itu adalah keputusan dari Rasulullah beliau yang menyimpan dari keputusan dari Rasulullah. Yang ketiga, hasil dari keputusan sahabat Abu Bakar adalah menunjukkan bahwasanya umat Islam masih memiliki kekuatan. Baik, kelas 3 faedah. Nah, Allah yubarik fi. Faedah yang masya Allah, yang menunjukkan betapa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan begitu banyak faedah, kebaikan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allah yubarik fi. Baik, yalla, tafadhal. Baik, pertanyaan kedua. Nah, tadi sudah kita sampaikan tentang hebatnya makar propaganda kufar atas umat Islam yang terang-terang mengancam keteguhan iman. Coba ikhwah sampaikan dan bacakan ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bagaimana dahsyatnya makar mereka itu. Tafadhol. Ayo. Masya Allah, luar biasa. Wa inna makruhum la tazula li tazula minhul jibal. Masya Allah, mengerikan sekali. Naam ikhwan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, ayuhal ikhwatal kiram? Naam. Allah yubarik. Naam. Tayyib. Ya Allah. Kemudian ayuhal ikhwah yang terakhir. Coba sebutkan dua sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang setiap bertambah zaman niscaya akan bertambahlah kerusakan dan lebih buruk keadaan dari tahun sebelumnya. Baik. Fadhal. Aywa, apa kata mereka? Walau bil makna bil Arabia, tastati' ahad minkum bil Arabia ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrum minhu hatta talqau rabbakum. Qala ana sami'tu hadza min nabiyikum. Tayyib, la bas. Allah ybarik. Tayyib, ayuh ikhwatal kiram, a'azakumullah. Insyaallah ghadan kita lanjutkan dengan kajian problema solusi dari problema rumah tangga. Ini juga satu bentuk dari kecintaan kita berpegang teguh dengan manhaj salaf. Ya. Agar kita tahu bukan hanya kita cerita akidah bicara manhaj salaf, tapi juga sampai urusan rumah tangga, suami istri lengkap. Agar kita jangan berpikir mau cari solusi kehidupan kepada pemikiran lain selain dakwah salafiyah. Hah? Lengkap di dakwah ini. Asal kita mau belajar benar-benar, kita akan dapatkan segala ilmu yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal 'afu minkum subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.